Bolo maju. Duk Dewi. Asung pasugatan lelangan panglipur rawan iki tumuju lelangan kanggo temanten sak kloron. Dandang gula pun kakang sing keparang bawa. Pangaten. Selira mengaturake langgam utawa lelagone ya iki. Monggo. Kudu ngati-ati jejer Dewi iki saiki. Lah ngopo? Beda karo Dewi mbiyen. Aku wis jinak kok, Mas. Saiki mundak elok. Ya ora. Padune kangen lho Mas Bolo iki suwe ra petok aku. Ada dapurmu. Ora? Ora. Oh ya wis. Pamintaku teman ten kekale hatot runtot tansah reruntungan. Suaranya kayak mantus majuan. Suara apik no kok. Saplane pondok ya. Hah? Pondok. Pondok. Piye? Pondok Indah. Jadi ganggu. Monggo, Mas. Hing sarino lan ngene. Setan kinggang serabut lamun ato jagating hati. Yen cedhak tansah mulat sito asih pindo mimi lan mintuna hayo bareng nimas hanadepi wajib sita asih Nondro saking Mandrawari sang pinanganten saribit kairing dunga jurung pamuji mugi-mugi setiolan tuhu bumi tumekaning delahan. Aku kang setio satuku wet pian nganti saiki I'm not afraid to die. wonten dawuh. Nyuwun pangapunten Pak, ingkang sami lenggah ampun caket-caket kalih Dewi. Bahaya. Ngapa lho Mas? Bahaya nggih menika Dewi meneng ngoten niki. Aja ngono kuwi lho. Anggone piyayi kok dicedhaki wae. Menanti tapi yang tak berkah.